Jumpa pertama biasa saja, jumpa kedua oh semakin mesra. Bercanda-canda kita berdua, terbuai dalam lingkar panah asmara. Bahagia oh oh oh, bahagia oh oh oh, bahagia. Berpeluk pinggang keliling kota, duhai asiknya bermain cinta. Jalan berlenggang, pinggul bergoyang, aduk mesranya kita berdua. Bahagia, bahagia, oh oh oh, bahagia, oh oh oh, bahagia. Oi, asiknya bercinta di masa remaja, apalagi cinta pertama. Oi, cuek-cuek saja, istilah remaja yang dimabuk cinta. Gila, oh oh oh, gila, oh oh oh, gila. Pertama biasa saja, jumpa kedua oh semakin mesra. Bercanda-canda kita berdua, terbuai dalam lingkar panah asmara. Bahagia oh oh oh, bahagia oh oh oh, bahagia. Berpeluk pinggang keliling kota, duhai asiknya bermain cinta. Jalan berlenggang, pinggul bergoyang, aduk mesranya kita berdua. Oh oh, bahagia. Oi, asiknya bercinta di masa remaja, apalagi cinta pertama. Oi, cuek-cuek saja, istilah remaja yang dimabuk cinta. Gila, oh oh oh, gila, oh oh oh, gila. Oi, asiknya bercinta di masa remaja, apalagi cinta pertama. Oh, oi, cuek-cuek saja, istilah remaja yang dimabuk cinta. Gila, oh oh oh, gila, oh oh oh, gila, oh oh oh, gila. Gila, oh oh oh, gila, oh oh oh, gila, oh, oh, oh, gila.